malam ini giginya amat tak halo, tak halo. Malam ini giginya lagi, giginya lagi, lagi. Malam ini giginya amat tak halo, tak halo. Malam ini giginya lagi, giginya lagi, lagi. Malam ini giginya amat tak halo, tak halo. Halo. Get your hands and say goodbye. Oh, you're my darling.